Assalamualaikum Serendeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Lubit. Mal khabar wa bi ana hadzal laili. Alhamdulillah insyaallah. Fi sihati wal afiyah la yazau syai'an fi sihati wal afiyah. Waras, waras, waras. Syukuran kafir. Naam, naam, naam, naam, naam, naam, naam. Ayo bahagia nemen sih. Apa? On. Apa? On yang sejen. Sejen prima. Yang seneng. Yang sumringah gitu loh. Orang sumringah pimin. Harno mangkat. Cipto mangkat. Alhamdulillah. Rombongan komplit. Nih hajatannya Mas Harjo. Masya Allah temenanan. Bintoro makasih gue apa biola? Iya, alhamdulillah. Pokoknya saya patah kenar wayang apa apa Bintoro mangkat orang macam-macam. Siapa mana dapurnya mau dua. Yeah. Boten, boten tetap boten. Tetap apa? Boten, boten, boten. Boten remain. Hari kulit ya. Boten, kolang tak kendor. Kau si metane sih tak kejak. Rena, Rena sing dicek. Rena, waduh, kau. Darahnya siapa sih? Ngerti-ngerti orang. Dah sebenarnya siapa yang kenalan darahnya? Kau ini Rena. Tawud, tawud, tawud. Audzubillahi minasyaitonir rajim. Kan sistemnya bengong. Sing jawab kau yang makra ora. Akan puas. Kesing penting pohon kekutin bahas perkara sunatan bang. Kita kau ini keri kan sama yang bisik kuping karo melet persis kayak kelakuan nenyong ke sunatane anak ekon lanang di Hafid dile kaya ngapa ning tata cara agama, tata cara negara, tata cara kesehatan, tata cara hukum syariat dijelasaken ora perlu kaken guyon cengengesan kemana ngomongane sindir sauri ning pancek sauri lahu tiada gunanya. Orang penting. Jajal. Masalah apa? Sunat. Oke, hajatannya sunatan. Kon mangan berkate, mangan apane? Lalen ge sunatan. Ngertine apa-apaan ngepung bata apa rasanya pitulasan apa ini aku berlindung dari Allah atas segala godaan setan yang terkunyuk ini kan dikira 17-an apa tundang atu-atu diutil larang-larang dilawani ngesok nyambut gawe biaya wene Pak Entus tekan kene tak pikir kaya bupati kaya wene kroangan yang dalam latare uang ya kaya bupati kentir bener dong apa kon ngomong apa kon ngomong apa kon bener sih ngomong kon bener apa kon gimana ke gimana ke kenapa Fitri Harno mandi sih bisa lemah depan nyong jemben apa maring nyong kumpen simpen di lawan Harno bisa ngecek salah ya Raimu ini jagongnya yang kono lempeng karo Harno jadi sasaran empuk kok kono sasaran yang ngomong baik kalau kamu jatuh cinta padaku jatuh kerek nyata kok nyong di pucuk kaya kon stres kok si stres ya lewo nggak ngerlemon ngoleh tadi bolongan kangelan yang ngendi ngomong kaya gimana penglanang ekon berkeinginan tersiksa tersiksa? Aja mending anak laler orang kecanda lo wujud kayaknya bisa orang kena bongkot pucuknya kayaknya sih ya, keinginannya Banser Brebes ngomong. Ngomong apa? Presiden PT, Abah, tulung aja enggak apa ngadeg kono ning pinggire sawah. Sino ngapa? Bukan dikira gunungan demi. Bukan dipeleduk. Sesokane ya kowe lah. Sunat. Masalah sunat. Rohim angkat. Ya Allah, bocah kaya yang kesel lemen ki mulane nyetel. Nyetel sepikir kaya yang rada ora pakra ge. As kesel sunat. Sunat. Tutup tutup limun. Rupane panggo nang pangjong kok. Iki. Soale tulisane tutup limune ana berkam dia. Berkam dia. Berkam dia. Laten ya. Wis kagian diterangake masalah sunat. Ada guyon kan dengan guyon fire. Serius dia aja. Aku seriusnya nambi mulung kan apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mustihi nastani atim. Nabi Hil Mustafa. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa di dalam usul fikih itu dibagi menjadi pirang-pirang, yaitu kiai kaya gini bukan undangan apa ora ya ora undang ya tekan dewek cuman bayar siapa turunan, jemudan, sunat. Kenapa wong lanang wis sunat? Mabum kulapa? Pitakonane diwalik. Angger ora sunat primer. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Makan apa? Jadi semua makan semangan sembelian apa ya kita baca kayak. Kayaknya kumat. Ya. Sembelian. Satu usul peke adalah ubudiyah. Saudara semuanya. Apa sih ubudiyah? Ubudiyah, budiyah, waduh kayak kaprok kayak budek kon. Ubudiyah. Dari kata dasar yang ibadah. Dasarnya apa? Ibadah. Ibadah. Ibadah. Artinya? Ubudiyah. Bagaimana caranya kita ibadah itu apa sih? Apa sih ibadah? Ibadah adalah ubudiyah adalah nyembah karo Gusti Allah. Bukan. Itu tauhid. Ibadah adalah apa? Satu, kita merasnas bahwa hidup kita itu sudah dieman karo Gusti Allah. Buktinya Gusti Allah gawe cungur anak bolongane kang. Kira-kira ngger cungur itu rapet pan ambekan metu ngentiremu. Itu hanya salah satu secuil debu di hamparan padang pantai pasir. Oh iya, manusia harus injet. Injet. Sorry ya. Aku parang kayong suwe ninggalakan berbet kayong maring bahasa Jawa kayong ladan lalen yang lupa. Indeleng negara Indonesia kayong semrawut. Saya sudah 4 tahun bekerja di Timur Tengah. Mulanya aku mau kan bahasa Arab ya. Iya, yang dilekok pantas tadi. Pasih. Timur Tengah ya. Bahasa Arab kebo. Oi. Eh, jangan kebo. Jamus. Oh, jamus. Bahasa Arab wedus. Mbe. Terus salah. Bonang. Bahasa Arab sate. Apa kowe? Lahem. Lahem daging. Hampir mirip iki. Mendekat. Bahasa Arab sate. Lahem. Ifit ifit. Lahem ifit ifit. Bisa nelah mukibit-kibit. Anggar oleh kibit-kibit orang mateng. Kon metu kopoke. Pisna ya. Orang metu kan. Ndelok tuh. Leler. Kopoke narbi. Jadi ubu dia gue. Nah, maka siapa wong sing kepengin dieman karo Gusti Allah, kuwi kudu darmane, pegaweane, kelakuane, amaliae ya kudu eman karo maring manungsa ciptaane Gusti Allah. Oh. Itu uwoe ubu dia. Ana uwoe. Yang lebih cilik tak orang uap ni men. Uap yang ker orang kena dipangan be. Bosok. Buah itu yang paling bagus adalah yang bisa dimakan, walaupun tidak keroak. Ada buah yang dimakan tidak keroak. Apa? Tapi yang memakan dan yang dimakan sama-sama enak. Buah apa? Buah apa? Buah apa? Belum ya mesti belum lain dua raimu pura-pura orang ngerti apa pura-pura bisu sih kok sih apa sih gua ada goblok asuhan. Orang keruak ya, orang keruak. Anak juga sih kerasannya pahit ya anak. Pahit. Gosok apa? Nah, Rai mau orang paham. Orang paham gak? Sering orang mangkok. Bilangnya mangkok lah, jadi mau paham. Angger menungsan duwene rezeki, supaya orang kelem dibagi-bagi kena. Beda kalau Mas Harjo. Iya. Dia S2, bojone S1, SPD. Dia intelektualnya hebat. Nyunati bocah sing nganggo cara kuna. Selamatan nanggap wayang wali mahan. Dalange bae dipilih nang dalang sing ora bain-bain. Sedunia langka, apa meneh nang akhirat. Dalange Bupati Tegal ngrawan. Angger bengi itu Bang Rogo. Sengarane ubudiyah gue. Ubudiyah adalah itu. Merasa dieman karo Gusti Allah, jajal Gusti Allah. Angger matane sampean tuli dipiceki siji men. Tuli kira-kira matane sampean kira-kira matane sampean diciptakan karo Gusti Allah kok ning wudil matane ning wudil piye men. Ya apik kok. Apik waduke kok. Kenapa? Cilit lah kauntune. Ini yang paling penting. Apa ya? mulane bedane cangkem karo silit. Kowe ngerti metu sing cangkem kowe dicangcang supaya mingkem. Nutup-nutupi kesalahane wong liya. Memberikan maaf terhadap sesama manusia dengan tanpa batas. Mengasihi sayangi sesama umat manusia dengan tanpa alasan apapun. Angger wong ngasih itu ni wong ayu tak karo ono rasa diperintah pengikli. Jajal memberi kasihan kepada sindir-sindir sing wujud orang genah. Ya. Nyong parang nyawang sinden dina KDI ayune kaya kowe. Nyawang sindene nyong bisa kaya kum-kuman anduk. Lumpruk iki. Lho kowe kum-kuman anduk lipstikan. Tangipe dicekeli lisut ngono tiba-tiba lumpruk iki. Apa? Ngomong apa? Ilo kan kum-kuman anduk nganggo lipstik. Bisa jadi waktu dinggo mau ngulapi anduke. Terus kudungan apa? Ya kudungan maksudnya ndak jam locok. Kemien katon apa saiki katon apa? Kemien katon uang saiki ya katon uang. Ya orang saiki disia-sia terus ke. Ya orang disia-sia. Ya nyata. Ngomong apa anane? Amak-amak dina. Kamu juga harus sadar bentuk. Aku sudah sadar selendang aku sama. Ana rega ana rupa. Iya nyoknya paham. Muka ya kon paling ingat. Ingat. Kamu harus ta'awud. Masa dibukun. Kok bukun itu orang level? Maksudnya apa orang level? Ayo. Hei, maksudnya apa? Bisa ngonek nanya orang level itu maksudnya apa? Takutnya kayak orang level bingung. Nyongki kurang ayu apa? Matanya bisa apa keberimen sih? Jupre. Kodonel itu kanan Jupre. Daljina di ala-ala bahaya. Perangsanya nyong orang larati apa keberimen? Rongo kenang weh. Gimana mana mana? Rongo kenang. Harus satu lagi buah rai. Jangan kepenyang orang wani apa karon? Aku bilagi minas saitoni roji. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Jangan kepenyang berlis apa? Sembarangan. Bismillah. Jangan kepenyang jangan kepenyang menang apa? Seneng aneh ngalah-ngalah wong bal panggung. Kau dengan dijak anda kerja lala. Jangan kepenyang apa sih? Gimana kian? Ya Allah, ya Rob. Bangun. Kayak Arifin Ilham. Kayak Panimsa. Oh cocok prok-prok pimen, gak cina pemrak pinjong terus. Apa? Nyong ki ora budek, nyong ora budek, rupit nyong ora budek. Angger lagi. Gatel ya kaya. Ya lumrah. Kuwi ora tau dicupri. Dicupri. Ora tau ora nom, sing aran wong gatel kaya piye? Ben ora umpan papan ora umpan apa wong sing aran wong gatel iki nang ndi anak. Nenek, sana luwange, Do. Budak mana? Kenapa apa sih? Jelum-jelum nak kakak yang galdina, kakak yang sia-sia nepor. Bangai, benar. Suara satu rusuh. Rusuh. Eh, kru. Cuma yang ada budak, ya? Ngapain yang budak apa? Yang kan jadi pada anak kalau dia ne? Lagi apa kau? Rasa ni apa maaf kan jodoh har? Emulane ditinggal lunga lanang yang ya kak. Warang. Bisa ngarani warangan apa sih, Bim? Itu cuma salah warang. Ya harga diri. Soalnya seumis-umis, nang orang jadi paling ngomong ada berapa kerenyang? Ada. Sangat melorot, yang malu. Juga lah. Harus pada maju, kan? Tua. Salah ya uang ya. Pecek-pecek uang telu lah, kelenger. Dobre-dobre, nyobatnya juga dorong lah, dobre. Jangan-jangan bojone nyong, itu ruk. Kita nyong nek urusane karo dupet karo sendang kono sampeyan melu cep tepret lho. Mulane mulane besok nang neraka isi wong wadon tok kan. Ya wis ora ya. Iya dite. Ya nyong ora pandhewek, nyong pang larakon ya sing gara-gara nyong nang neraka nang dening kon. Hari kon nabi kare nyong ora mungkin ngremeng kaya kiye. Tunggal jinane kon ngene kon nang nyong nyong ora jengkel. Ya serengenge apa bulan kan. Orang saya mengalihkan perhatian, orang saya mengalihkan pembicaraan. Kita tidak mau ngatur ni urusannya. Jangan kepenyong apa sih? Jangan jual-jual kita kon bulan kalau serangnya siapa? Pi men. Wes bedere. Darane wani men enak dewe. Dong apa apa sih? Sing rasane nyoman demen apa karo loro iki? Kepala yo. Ki bojong ngoyo sebulane. Kayaknya nih nguyuh. Poyo. Menang-menang poyo sih. Gimana remo, Pedi? Apa? Tangap sih, kan, Pedi. Ya, nyong, maaf. Kan, tuyuh itu. Pedi, gelas, tuyuh, nyong. Lalu, Pedi, apa kena? Wadon, senangannya. Warang aja gue. Orang warang kurang ajar, lo tambah. Pokoknya warang, gue kurang ajar terus, jadi dina, kak. Pokoknya menambah iji, lo sanggup. Gue anggar ngomong kayak gue, jadi pas kumpul kalau si Lanang, si Lanang langsung lengker kayak dia kan, waduh. Ibadah. Dia mau ubudiyah. Ubudiyah itu adalah bagaimana kita menerjemahkan emane Gusti Allah marang nyong maring sampean kabeh. Ditimbal balikan gandeng nyong ora wuruh karo Gusti Allah. Nyong bisa berhubungan karo Gusti Allah kuwe angger lagi sembahyang. Kuwe bae kayane kaya ngarang-arang sing anjuk maring pendengarane Gusti Allah. Dening ing nyonge angger sembahyang malah nglambyar. Paham. Gimana wong? Bar sembahyang karo Allahu Akbar astagfirullahaladzim. Nyuwun pangapunten Gusti Allah. Warang ketemu karo wong. Memang ya nek macam nang mana-mana wis. Macam nang mana-mana. Memang nek gatel ya gatel. Macam nang mana-mana kok kaget nang mana-mana. Contoh. Kuwe aja lu rumah lagi nyung seneng anteng lho. Aja menggugah macan tidur ya. Jangan membangunkan macan tidur ini. Gratis. Macan sedina sedang tidur. Rasa gugah. Apa kon? Ada Allah menciptakan makhluk, tapi Allah menyesal dan membenci dengan ciptaannya. Makhluk apa? Khimar atau keledai. Ya gue anggar keledai kan bungongnya wak. Ya. Maksudnya ngeruang sing kafian cangkem. Kayak khimar. Gue dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ya mong sing ngger nyuara kaya kaya orang ngedindek wae ya melawan sak mangkat kan macam mangkat sak mangkat mangkat kan macam mangkat ngono ora ora gatel ya gatel. Maksudnya aku ora kaya kue slendeng. Aku ki mikir mung dugal, aku ki lara ati, mulane nyong mikir ngomong ora seru. Temenah selendengnya orang dia maksud kaya kue asli. Iya. Apurane selendeng. Kayak lembut temen kaya dedek. Keprime. Eh, ke sarungnya dah. Apa? Ke sarungnya Prime, blurut. Blurut. Eh, ya Allah. Nusiu, nusiu, nusiu. Maaf. Orang maaf. Ono ra cawetan iki. Nyong kandha kenang ra cawetan belakangane ledes kok. Telinga ndak trauma pete. Dimen sih. Bisa nyong ora cawetan. Ya kenang apa coba? Nyong tau meguru karo ustaz. Ustaz ngomongnya kayak gini. Dimen ngomongnya. Besok salah sawijine pakaian sing pan ditakoni karo malaikat. Iya. Sing pan dadi saksi perbuatane menungsa. Salah sawijine sing pan ditakoni kowe cawet. Loh. Lu kan cawet. Bulan yang ngora cawet tak. Putih. Yeah. Trauma. Trauma. Iya, iya. Lah takonnya apa sih? Takonnya. Eh, cawet. Pon blorut gong ladeni siapa. Iya. Yeah. Iya, iya. Itu. Orang anak orang wadu nang ngepalekan terus takon kaya gue. Iya, iya. Kecuali saya. Ya, ngeleng kon pan jawab apa coba. Apa, le? Kayaknya tak takon. Sandanya malekat ya. Apa? Selenteng. Iya, le. Cawet tekon blorut gong ladeni siapa. Ngeladeni tayo. Itu. Ana wong isin cawetan. Iya ya. Goblok berarti kok. Ana tapi nang gone silit bolongi iki ngono. Arane cawet berlubang. Wong sembahyang ora usah dikongkon-kongkon, malah ngongkon wong sembahyange hukume dosa artine. Wis kiremu madhep niki. Apa pada-pada santri kon enggak aja mengajarkan aliran sesat. Aliran sesat apa? Wong memerintahkan berbuat kebajikan itu hukumnya wajib. Paham? Wajiban umat Islam ini ngejak. Ngangkon wong saleh termasuk wajib oleh pahala. Lho goblok kon. Ngangkon wong saleh kuwi dosa. Raimu. Orang sama nang kerikon, malah kerja apa menjadi nggak sabuk. Tahu cap tak kecap menungsa ke, bahkan diorong ngakan apa paling zaman di toko masyarakat. Wani-wani ngomong ini ngomong, kan ngomong sembahyang ini jadi dosa. Bisa baca waktu rimu. Ya Allah. Wong ngere ilmune si syariat e piye. Ya kon jelasaken kon dingin. Gara-gara kada. Ya, kupuke kon dirongo kena. Ora bisa. Dasar sampean kafir kures sampean. Kafir kures. Ya, ya. Nyong ngomong ge bener, rungok kena dingin. Bener apa? Pengen pokoke murdat sampean pokoke. Apa sih nyong tau na umatnya Nabi Mekah amat sih. Duh Mekah amat. Mekah amat sallallahu wasallam. Lah kau yang ngilat agar makannya gaplek kayak gue. Sebut na. Kau yang lucu. Lurai melu melu lucu lucu lucu lucu. Wong ngongkon wong sembahyang gue hukume salah. Sebab ya. Pidane. Wong pan ngongkon wong boran, mengkodang wonge wis lubar sembahyang nembe dikongkon. Maksudnya primen. Wong ge ngongkon wong sembahyang ora oleh senajan gue anake anger lagi Allahu Akbar terus dikongkon, tok toko kena lengak. Dosa hukume. Pan ngongkon boran mengkodang wis lubar sembayang, paham? Di ngongkon wong sembayang ki hukume dosa. Orang ngomong sing mau ya kok wis iki nyoki bingung ya tunggale kon lagi sembahyang jamaah yang masjid Ar-Ra'ub terus yang aja kayak mikir mana ora ora mikir mana kue anak asu mancing dilatih sikil sing tak takokaken sembahyange kon primen wong sembahyang kue gumantung wudu. Wudune ora sempurna, sembayange ora sempurna. Kejaba wudu ke tempat kudu toharoh, bersuci kudu suci. Dadar menurut nyong, wudune wong kowe karena didilati asu batal, mulane sembayange kudu dibaleni maning, ora sah. Becane kon. Cipring. Sampeyan duwe hukum dhewe, nabine saya jenden ya. Kok bisa ngarani nyong nabi ini sejen? Wong sampean men tidak buka kaji pura gelem. Jare meneh mung kaji ning kodang Mekae wis perek, jare meneh. Ayo nyes alasane. Amang, nyaya tetep ngomong. Ah sampean primen, ana mau sembahyang jamaah, telepon asu, asune dilatih sikil menurut sampean. Oh, sembahyange tetep sah. Ya iya sih jendewek, mesti jendewek. Ilatih asu, kuwi najis mualadoh. Pan najis muhala domboran bisane yo ngomong manis sembayange sah diterus nabae wong asune kuwi dilatih sikile dhewek. Aduh. Konyok. Sampeyan wis tau dilembuk apa urung? Hubungannya apa? Iya, Bang. Imam Syafi'i beto ngendika jare pone nek maring gurune, kenang apa yang sulit ngapalna? Karena apa? Iya, karena sering maksiat toh ya. Iya, kamu. Imam Syafi'i itu orang aja nanti kayak kowe dilolak, balik nyong bingung, Bang. Lah kon mau ora takon sing didilati sikile sapa? Ora njuk mono. Ya berarti ini bosok aku teke raimu. Kutu ini dikumbah. Ya Allah yang jagung wel. Waduh. Ya pesantren opine kaya njeglos kaya iki. Ora tau disumbang karo pemerintah apa. Eh? Balik kanan, kret. Ayo kuwi nurut mending ya. Kon meguru karo nyong, ya, paham. Nyong tiwen ilmu sing kaya mau ya kena, Kang. Kok bar kiye kon tak nyen ilmu. Tongkat bisa dadi ula. Kaya limpet. Tongkat bisa dadi ula pripe tolong ya kene diwarai nang kene yakin tolong song diwarai, yakin. Kon do duwe jaket bile. Ini untuk jaket-jaket tetok ya. Di pecinya apa turur, kas panen abu apa lawet ya. Tapi bedeknya ya carane. Tenang. Tongkat kayu bisa jadi ula. Iya. Ini jaket. Sah ya. Sah. Eh urung oh. Si urungnya. Bedekane oh. Iya pasti gue tak dingin. Dan tolong kan. Nyong pengen nemen gue ya. Nemen gue. Nyong pan gue. Metin-metin di bojone nyong. Tongkat bisa dadi ula. Carane gampang. Nahan ambekan. Pirang menit? Rong jam. Modgara. Rong jam. Siap? Siap. Tongkat bisa dadi ula. Carane gampang. Tongkate didol nggo tuku ula. Wis. Menek. Seket balik namanya. Ngapusi kon. Ngapusi primen. Tongkatnya udah bisa jadi ula primen. Nyung mesti bayar seket. Lah iya tongkatnya didol. Ini bentuk ula goblok. Oh. Ayo no kono. Butuh dulu. Dulu. Ayo memici. Udu dulu. Udu dulu. Kulit dimana-mana ya laka ya, calon bupati sing seneng menghibur karo rakyat ya kaya dok pokoknya. Ya, aman nih. Iya, ya dok dipilih si temen-temen ada nih. Ayo menikmati purnemen sekarang nih, wongan. Baik! Mata nih. Panas. Bupar mangan paling penak. Ketemu kanca paling penak. bare salaman paling penak. Bocah cilik cilik ora kenal. Goreng tempe bisane mateng. Meme kasur bisane kering. Ngapalaken kitab pinak cepet. Manene kon karo papane kon mengko bengi diolah wali. Yo. Aja padha kecer ya. Ki bisane metu kebule ki kok dudu mergane nyedot. Wong ya rasane nyedot te metu ki. Nah, wis soal e ki ana selange ki. Oh, kaya ku. Ana selange, ya rasane. Terus ya sing mburi ki, sing wudu sing mburi. Tangi-tangi. Nah. Dhuwur temen. Blongdeng temen. Tangi-tangi karo nyempot, karo nyempot. Butut, sepul-sepul. Ngatuk ya jam nunggu mo. Nah, ngene iki lah kaya kok ya. Ki dengak manaset kok metu. Nah. Kon bae meneh ogeng disunduk. Utu dulu, utu dulu. Utu dulu, utu dulu. Utu dulu, utu dulu. Utu dulu, utu dulu. Utu dulu, utu dulu. Utu dulu, utu dulu. Utu dulu, utu dulu. Utu dulu, utu dulu. Utu dulu, utu dulu. Utu dulu, utu dulu. Ya doangannya kerembang-kerembang apa sih gini? Ganggu wong mendem bae kok. Lagi enak-enak aja. Bisanya orang metu isine iki. Oh. Tutupe urung dibuka. Pak. Mas. Mas, itu rembuge apa sing lan? Cangkeme. Sinden, sorry. Arane sapa? Darno Joblang ya. Iya. Mas Darno. Turunan Jati Bogor ya. Asli. Bokene Sidoarjo, Pleman. Mas Darno. Apa? Aja sok minum ciu. Ya wong lagi seneng ora uli kon. Iya, lambe-lambene dhewe, ciu-ciune dhewe, tang ngelarang kok. Tapi kan kowe haram hukume. Ini ngomong sapa? Lah kiai-kiai, hari ceramah kan ngomong kaya kowe. Wong kiai ini ora tau mendem gak iku kone apa. Lah kan kiai mendem gak wong nemen sampe. Mending bawa kowe ngene ya. Duh. Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat, keadilan sosial bagi seluruh. Ah, menen tek. Tek ae untaku. Entek. Tuku maning. Tuku maning mbadok pelaka ka. Nganggo uyuh pe ora apa. Ngarane bir cap cawet. Tuh rasane kaya tuk kaya. Aku nyalok lagu le. Lagu apa? Mang Bondel. Ya kue, mami mimi Mang Bondel. Mang Bolet. Yang paling sengit teman maring lagu kae sing aranane keong racun. Dasar kok keong racun. Baru kenal ngajak anjulan-julan. Mbusan. Mang Bolet sih. Jaluk sawer kok. Sawer kepruk boten rene sisan kok sawer-sawer. Pedhe temen. Kembang bolet Bapak Sugondo mawe sagu. Ta aku perlu. Ayo sedap temen ya. Wonge bae aja ilok semanggu. Yen wangsul mah kulane melu. Ari riang kang mas mayang riu. Kidul ajer, kidul ajer tunggul payung. Orang emat, orang duyung, bapak sugondo. Yen wong demen, marek si wurung. Kembang boleh, kang mas, kembang kelapa. Layang, layang, layang, putus benang. Lamuniat ada ilok gawe kapian. Ada kembang boleh yang mas mau esatu. Tambang dalam kekupai. Pak sunat pak. Pak poron di duit. Nyolong oh. Nyolong dosa. Pak gak telemen kok. Kawin ya kena. Sunat durung kawin. Sunat kru tepus peteng ya kena pak. Bapak bisa nindasi ulik-ulik sih pak. Bapak mumet. Nikiri kawan. Dung nyong. Mana nyong gak apa sih pak? Langkau nyong ulik kawan nemunin yang tempat sampah. Ini sejen ya. Eh? Tengah yang kulitnya sejen. Pak. Pak. Apa? Keloas hati pada kecoas. Keloas kecoas. Papa. Apa? Iwa kagamane apa sih pak? Mentah kalau di semurna warna. Iwa kagamane Kristen pak. Sebab rajane arane paus. Angar manu kagamane loro pak. Apa baik? Islam karo Kristen. Sing Kristen. Manu kerejau pak. Sing Islam. Berkaji. Ini nengene putih berkaji. Pak. Sunat pak. Sunat masalah ya kena. Sunat masal masalah. Pak, nak botol ciu pak. Tutup ke mana ni? Isi uyo mana minggir? Nau tu bilai mindalik. Pulang aja. Itu kasan untuk mencari amote kamela kelima. Itu yang dicari apa? Betok yang penting pelkuat tabel kampung dengan saya mencari muti kamela terima. Narane siapa? Nong kang. Cunong. Kita patuk yo. Kau narane siapa? Iya nong. Melenong. Nong. Muni nong-nong, Pak. Nong-nong-nong tak gamelan, no. Maksudnya taya. Ayo, aku. Kok nyong? Nong. Arane siapa, kon? Alane Dalmo. Dalmo tak kayak polisi sing ditumbak na truk sing terbuka, oh. Ae dalma sopakwo, ngawul sampeyan. Ah, iya, iya. Jadi kok narane? Dalmo. Diwalik. Modal. Kok numain di sih? Pelek, ah. Loh, kaya roda na pelek, kek. Pelek. Pelem. Pelek. Pelek tanem piling, oh. Maksudnya sekat, ayo uwe. Oh, perek. Pelek. Oh. Pinggi lol. Eh? Pinggi lol. Sing tolol siapa? Yuk, ngel temen tuh. Maksudnya tebelak utala. Ayo. Oh, pinggir lor. Pinggi lol. Nanti sih? Jati bogol. Bogolnya siapa, kon? Jati bogol. Oh, iya, iya. Kon yang duit bojok. Ya, alhamdulillah. Kayak Samson, bojoknya delilah, kon. Maksudnya alhamdulillah rabbil alamin ayo kuwe. Oh iya bojone kon ya wong. Ih bisa kepingin sih. Ya wong lo kan kebok. Pabluk titan lu. Kebok gak rapi angel ya. Ya angel lah no. Tapi kan bisa nih untungnya bisa kedep-kedep primen sih gue apa nih matanya bisa kedep-kedep. Nah, lo ngerti nih mau ngalet. Mau ngapa? Alet. Urep. Alet ulep. Nah, kan bojone wong. Ya, wong sih. Arane siapa bojone kan? Alane Lopi A. Sih, barangnya salah ya. Udah temen kupingnya sih. Siapa sih? Lopi apa laya. Siapa? Lopi ah. Bakuluya. Eh ya. Kupingnya bosok sampai yang bosok. Kue huruf pertamanya apa? Bojone kon. Ya elo kan. Oh huruf pertamanya L. Untuk. Siapa? L. Lah iya L. Untuk. Siapa? L. Lah iya L. Untuk. Untuk. Siapa? L. Lah iya L. Menutup. Ibu cakap primen dong isi. Le deja ABC ini. Mulai dilongok kenal. Sing longok siapa? Maksudnya ditengalkan. Oh, ditengak nangono nih. Kamu. Lawu sumpi. Le deja kayak apa deja alfabet deja. A. Demiki L lo ya. Wuto. Siapa huruf bapak? L. Laya L. Foto. Lebih main-main apa jadi le? A, B, C, D, E, E, G, A, I, J, K, L. L W. Foto ulung anduk. Oi anduk. Terus. N, N, E, P, I, L, W. Oh, Ropiah. Ropiah. Oh, iya. Silakan duduk. Oke, blok. Blok dah, anak yang jaran. Eh, singan gue topi ansip kualik. Mene. Nyok, boy. Apa? Nyok, boy. Nah, weh. Pacungan, pacungan, pacungan, berhenti. Lat, ini jalan baik. Pacungan, berhenti. Lat, nah, nyok-nyok ya. Konarane siapa? Nyongan. Iya, konarane siapa? Nyong maksudnya. Iya, nyong. Arane siapa kon? Nyong. Eh, bapaknya kan tukang terbang mesti ke. Iya. Lah, kan dua anak petiaran ini tung deng. Nung tung deng. Aku nyung. Siapa? Nung tung. Tukel. Iya. Kok ingin ya? Orok ini hanyu ikon. Tugel. Tugel. Nyoblek. Anu angin temut yang ini. Mula anak le ngomong ting belas. Tadi tu mata ngalti yo. Efek hanyu. Kamu ingin ngomong elok kamu yang ikon. Nak pun aku on apa? Arah nekon siapa sih? Nyokan, suker. Ya Allah, nyokan. Le cari kon apa telmo? Cari kon le kayak apa? Nong tak lumu ne, kayak lenteng kayak gua. Ini. Neng macam ni, punya kapok ihat ni. Asal tukaran, nampak jaluk pangapura wingi. Ni macam ni. Wutel le siapa? Wutel. Ge, ayak ge kon enda aja tak kepruk ya. Iming ah. Arane kon sapa miki? Nyupang. Nyublek. Nyupak-nyupak ae. Huruf pertamanya apa? Ya eng ah. Langka ya pet ya. Lo kan ana huruf pertama aeh ya langka. Langka. Anyak kang ya ing anyak. Langka lo kan abjad mon ini aeh siapa? Ongak ya mak ngoat ngongol. Mau makan suar on, tapi abjad pelangka. Oh iya on makan on. Temenan langka. Kuat, dongatnya nggak nih cuma dongeng. Tidak makan suar on. Tapi langka, abjad pelangka semuanya oh pelangka. Apa on? Nyacak apa di dalam ini apa? Kamu. Huruf pertama nih. ABC nih ABC ABC. Nenjaja. Huruf pertama nih apa sih? Eh, hah? Eh. Awak marah pak on, cipok ni, hanyu. Untuk cipok nung, untuknya kayak gua nang kerak ape. Yang titil. Ya iya, beli ape sini kayak apa deh? Kita, kita ngomong pekon nyelak baik, kita ngomong kecocok, kita yang baik. Kita ngomong. Iya wis ya no. Cipok ni, hanyu. Cincilah semenan. Ajaokil wal antin. Patak maknuhi hanyu on. Hei, sekian aja di koko ni peti tu leo. Kini pe maning. Gandul. Oh, ganduk ke. Terus. A. Kini amaning. A. Terus. Oka, ya terus. L-M-N-O-M-E-S-S-U-A Oh, sugeng. Sugeng. Oh, jagung su. Oh, ini apa-apa ya? Iya. Saya ini, kon karaku gue dikongkon ngepung sing sisi wetan, Kelurahan Karangsembung. Akhirnya kepimen ya? Ya kan negaranya dewa kan kehilangan pusaka mustika merah di lima. Oh, kayak uangnya kan? Iya. Nah, gue menurut dukun, cari si nyolong gue selenteng. Selenteng? Iya. Waduh, gue malung kutu dicari gue. Tai, tai ini siapa? Dicari, tai ini. Ngomongnya ting jelas. Kan ikannya lak-lak-lak dari kawannya, kan nimak juga, kan. Ngawaliknya, kan. Aku Tuhan wish you makat yuk Pak Budal segi yuk Assalamualaikum serendeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lubik malhobar wabi ana hadal laili. Alhamdulillah insyaAllah. Fi sihati wal afiat la yasau syai'an fi sihati wal afiat. Beres, beres, beres. Yang sejen ya. Syukuran kafir. Iya. Nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam. Ayo bahagia teman sih. Apa? On. Apa? On yang sejen. Sejen prima seneng. Yang sumringah gitu loh orang. Orang sumringah pimen Harno mangkar, Cipto mangkar. Alhamdulillah. Rombongan komplit. Neng hajatane Mas Harjo, masya Allah temenanan. Bintoro makasih kue apa biola? Iya, alhamdulillah. Pokoknya saya patahkan dengar wayang apa apa Bintoro mangkat orang macam-macam. Siapa mana dapurnya mau dua? Iya. Boten, boten, siapa boten? Tetap apa? Boten pimen. Hari kulit ya. Mau kan boten kolang tak gendeng. Kok si metane sing tak kejak. Rena sing dicek. Rena waduh ke kono. Lah rene sapa sih? Ngerti-ngerti orang kono. Lah sebenarnya sapa nek kenalan karo nyok kono ini Rena. Tawut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kan sistemnya bengong. Ini siapa kaya yang makra orang? Pakaian buas. Kesing penting. Pohon kekutin. Bahas perkara sunatan, Bang. Pun kita-kita kaya keriram sama yang... Bisa ke kuping karo mele. Persis kaya kelakuan nenyong. Ya sunatane anake kon lanang di Hafid. Dile kaya ngapa ning tata cara agama, tata cara negara, tata cara kesehatan, tata cara hukum syariat. Dijelasaken ora perlu kaken guyon. Cengengesan. Kemana ngomongannya sindir sauri, oneng panjak sauri. Lahu tiada gunanya. Lahu orang penting. Jajal. Masalah apa? Sunat. Oke, hadatannya sunatan. Kon wis mangan berkate, mangan apane lalen nggih sunatan. Pengertine apa-apanen iki? Kon ngertine apa-apanen? Ngebung bata apa aku ngendut. Rasane pitulasan apa iki? Aku berlindung dari Allah atas segala godaan setan yang terkunyuk. Kira 17-an apa? Cundang atu-atu diutil nih larang-larang silawane ngesok nyambut gawe biaya wene Pak Entus tekan kene. Tak pikir kayak bupati kaya wene keruangan yang dalam latar uang ya. Kayak bupati kentir. Bener kan? Apa kon ngomong apa kon ngomong apa kon? Bener sih ngomong kon bener. Apa kon? Kau yang nantang har. Gimana ke? Gimana ke? Kenapa? Itu di Harno mandi sih bisa lemah depan nyong. Jumpen apa paling nyong? Kumpen sih pandi lawan Harno bisa ngecak. Salah era imu ini jagongnya nengkono lempeng karo Harno. Jadi sasaran empuk kok kon. Kalau sasaran ngomong baik kalau kamu jatuh cinta padaku. Jatuh kerek. Nyata kok. Nyung di bojo kaya kon stres kok. Si stres. Lah wong anger lemun golek tane bolongan kangelan nang ndi kaya ngono kok kaya ki ngono. Wong lanange kon bewingane tersiksa. Si tersiksa. Aja muni ana laler ora kecanda. Lho wujud kaya ki bisa ora kena bongkot pucuke kaya ki. Yo wingane be. Panser Brebes ngomong. Ngomong apa? Presiden Peti, Abah, tulung aja enggak ngapa ngadeg kene pinggire sawah. Sina ngapa? Bukan dikira gunungan demi. Bukan dipeduk. Sesokane ya kuwi lah. Sunat. Masalah sunat. Ngomong. Rohim angkat. Ya Allah, bocah kayak yang kesel lemen ki mulane nyetel. Nyetel sepikir kayak ora dan ora pakra ge. As kesel-kesel. Sunat. Tutup limon. Rupane pan go nang pangjong go. Icip-icip. Kok boleh gelas ya. Kan biasa ngumpul nang kaya kowe. Berkam dia. Berkam dia. Berkam dia. Klaten ya. Wis kagian diterangake masalah sunat. Karena ada guyon, kandungannya guyon fire. Serius dia aja, takut. Serius dia nambil mulung kan apa ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mustihi, nastani atim. Nabihil Mustafa. Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Menerangkan bahwa di dalam usul fikih itu dibagi menjadi pirang-pirang, yaitu kiai kayak gini bukan undangan apa ora ya ora undang ya tekan dewek cuman bayar siapa? Turunan, sewudan, sunat. Kenapa wong lanang wis sunat? Mabum kulapa? Pitakonane diwalik. Angger ora sunat, prime. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi semua makan semangan sembelian apa ya kebo cakap ya? Kayaknya kumat. Ya, sembelian. Kata usul peke adalah obudiah. Saudara semuanya? Apa sih obudiah? Ubudiah, budiah, waduh kayak kapro-kapro budek kon. Ubudiah. Dari kata dasar yang ibadah. Dasarnya apa? Ibadah. Ibadah. Ibadah. Artinya? Ubudiah. Bagaimana caranya kita ibadah itu apa sih? Apa sih ibadah? Ibadah adalah ubudiyah adalah nyembah karo Gusti Allah. Bukan. Itu tauhid. Ibadah adalah apa? Satu, kita merasnas bahwa hidup kita itu sudah dieman karo Gusti Allah. Buktinya Gusti Allah gawe cungur anak bolongane kang. Kira-kira ngger cungur itu rapat pan ambekan metu ngentiremu. Itu hanya salah satu secuil debu di hamparan padang pantai pasir. Oh iya, iya. Manusia harus injet. Sorry ya, aku barang kayong suwe ninggalakan berber kayong maring bahasa Jawa kayong radan lalen yong lupa. Ini dalam negara Indonesia kayong semrawut. Saya sudah 4 tahun bekerja di Timur Tengah. Mulane aku mau kan bahasa Arab ya. Iya, yang jelek kok pantesan iki. Fasih. Timur Tengah ya. Bahasa Arab kebuk. Oi. Eh, jangan kebuk. Jamus. Oh, jamus. Bahasa Arab wedhus. Mbe. Terus salah. Bonang. Bahasa Arab sate. Apa kowe? Lahem. Lahem daging. Hampir mirip iki. Mendekat. Bahasa Arab sate. Lahem. Kifit kifit. Lahem kifit kifit. Bisa nelah kibit-kibit. Angger oleh kibit-kibit orang mateng. Oh. Apa sih? Kon metu kopo kek. Fitnah ya. Orang metu kan. Ndelok to. Beler. Kopo kenar sih. Jadi ubudiyah gue. Nah, maka sapa wonge sing kepengin dieman karo Gusti Allah, kuwi kudu darmane, pegaweane, kelakuane, amaliae ya kudu eman karo maring manungsa ciptaane Gusti Allah. Oh, itu woe ubudiyah. Ana woe ya. Yang lebih cilik tak orang uap ni men. Uap yang orang kena dipangan be. Bosok. Buah itu yang paling bagus adalah yang bisa dimakan, walaupun tidak keroak. Ada buah yang dimakan tidak keroak. Apa? Tapi yang memakan dan yang dimakan sama-sama enak. Buah apa? Buah apa? Buah apa? Belumnya mesti belum kejong ya. Belum. Lain. Dua. Apel. Dua. Si? Apel dua. Raimu. Pura-pura orang ngerti apa pura-pura bisnis sih kok sih? Apa sih? Dua dada goblok. Asyur. Orang keruak ya, orang keruak. Anak juga sih kerasannya pahit ya anak. Pahit. Bosok apa? Arah yang orang paham. Karena orang paham gak. Jadi orang mangkok. Belanya mangkok ya, jadi orang paham. Angger menungsan duwe ini rezeki, paya orang kelem dibagi-bagi kena. Beda kalau Mas Harjo. Iya. Dia S2, bojone S1, SPD. Dia intelektualnya hebat. Nyunati bocah sing nganggo cara kuna. Selametan nanggap wayang walimahan. Dalange bae dipilihna dalang sing ora poin-poin. Sedunia langka, apa meneh nang akhirat. Dalange Bupati Tegal ngrawan. Angger bengi tukang rogo. Sekarang ini ubudiyah gue. Ubudiyah adalah itu. Merasa dieman karo Gusti Allah, jajal Gusti Allah. Angger matane sampean tuli dipiceki siji men. Tuli kira-kira matane sampean kira-kira matane sampean diciptakna Gusti Allah kok ning wudil matane ning wudil men. Ya ape kok. Ape waduh kok ngono. Kenapa? Silit lah kauntune. Itu yang paling penting itu. Apa ya? Mulane bedane cangkem karo silit. Kowe ngerti metu sing cangkem, kowe dicangkang supaya nutup-nutupi kesalahane wong liya. Memberikan maaf terhadap sesama manusia dengan tanpa batas. Mengasihi sayangi sesama umat manusia dengan tanpa alasan apapun. Angger wong asih itu li wong ayu tak karo ono sing diperintah pe iklik. Iya. Jajal memberi kasihan kepada sinden-sinden sing wujude orang genah. Ya. Nyong barang nyawang sinden dina kadhe ayune kaya kowe. Nyawang sindene nyong bisa kaya kum-kuman nanduk. Lumpruk iki. Lho kowe kum-kuman nanduk lipstikan. Tangi pe dicekeli lisut ngono tiba-tiba lumpruk iki. Apa? Ngomong apa? Ilo kan kum-kuman nanduk nganggo lipstik. Bisa jadi waktu dinggo mau ngulapi nanduke. Terus kudungan apa? Ya kudungan maksudnya ndak jam locok. Kemien katon apa saya katon apa? Kemien katon uang saya ya katon uang. Ya orang saya disia-sia terus ke. Ya orang disia-sia. Ya nyata. Ngomong apa aneh? Amak-amak dina. Kamu juga harus sadar bentuk. Aku sudah sadar, selendang aku sadar. Ana rega, ana rupa. Iya, nyong ya paham. Muka ya kawan paling usus. Ingat. Ingat. Kamu harus ta'awud. Masa dibukul. Kok bukul ini orang lepen? Maksudnya apa orang level? Ayo. Hebat, maksudnya apa? Bisa ngonak nanya orang level itu maksudnya apa? Takutnya kayak orang level gini. Nyongki kurang ayu apa? Matanya bincang apa keberimen sih? Jopre, Jopre. Maksudnya tukangan Jopre. Galdina dia lala bahaya. Perangsanya nyong orang lala. Dia apa keberimen? Rungok enang gue. Gimana apa kepene? Rungok enang. Ora sate li buah lai. Jangan kepen nyong ora wani apa karo kon. Ora lagi minas saitoni roji. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kita ngepon belis, Pak. Jangan kepen nyong belis apa? Sembarangan. Bismillah. Jangan kepen nyong bakalan ngomong terus. Jangan kepen nyong menang apa? Seneng ana ngalang-alang wong, bal panggung. Kan dengan jejak anda kan jalan lah. Yang gak penyong apa sih? Gimana geng? Ya Allah. Ya Rob. Bangun. Kayak Arifin Ilham. Kayak Panimsak. Cocok prok-prok pimen. Gak cinta pemrakin yang terus. Nyong ora budek, nyong ora budek, rupet nyong ora budek. Angger lagi. Gatel ya kaya. Ya lumrah. Gue ora tau dicupri. Dicupri. Ora tau ora nom, sing aran wong gatel ya kaya piye. Dene ora umpan papan ora umpan apa wong aran wong gatel iki nang dindi anak. Nenek, ada wani. Sana lu ngene do. Burung, Pak. Kenapa apa sih? Delung-delung nang kaya yang galdina, kaya yang sia-siane por. Bangi-bangi, menat. Yes. Salah satu rusuh. Orang satu rusuh, satu rusuh. Kerumun sebenarnya. Kamu yang ada budek, ya? Apa yang budek apa? Yang kan jadi pada anak roli aneh. Lagi apa kok? Rasanya yang pernah apa itu, Nohar? Emang aneh. Ditinggal lu ngelanang, ya, Pak. Warang. Bisa ngarani warangan apa sih, Bim? Itu masalah warang. Ini harga diri. Soalnya seumis-umis, nang orang jadi paling ngomong anda, berapa kerenyang? Ada. Tengah meloro, tengah maklum. Tugal lah. Daripada maju lho kan, kuat. Salah ya uang ya. Petok-petok uang telu lah, klenger. Dobre-dobre, obatnya juga dorong lah, dobre. Tosok, tangan bojonenya, ngay turu. Tapi nyolai urusannya kalau rupet yang selendang, kalau sampai melu cep neprat lah. Mulanya besok neng neraka sini mau wajon tok apa? Jangan cuma jalan. Iya tu. Ya nyolai orang dewek, nyolai ngelarak on, yang segala gara nyolai di neraka nang tadi kon. Hari kon habis hari nyolai mungkin ngegreme kayak kie. Tunggal jin dari kon ngonek ngonek nanya kon nyolai cengkel. Eh serengnya apa bulan kan? Orang bisa mengalihkan perhatian, orang bisa mengalihkan pembicaraan. Ini tidak mau matuh di urusannya. Jangan kepenyong apa sih? Jangan ngajuk-ngajuk kita kon bulan kalau serang ayah itu apa? Pimen. Gue berderes. Beda nyawa wani. Mene sama Dewel. Jangan kepenyong apa sih? Tapi perasaan nyawa demen apa kalau orang loro ini? Kepenyong. Yuk. Ibu, saya ngoyo sebulan. Ganyami nguyo. Ganyami nguyo. Poyo. Menang-menang poyo di belakang. Gimana raimu, Peti? Apa? Tangap sih, kan, kondeli. Ya, nyong, maafkan. Kan, tuyui. Pada gelas, tuyui, nyong. Tapi, penjabat kena. Wadon, senangannya. Warang aja gue. Orang warang kurang ajar, loh, tambah. Pokoknya warang, gue kurang ajar terus, gak dina, kak. Pokoknya menang baik dia, gak sanggup. Gue anggar ngomong kaya gue, jadi pas kumpul karo si lanang, si lanang langsung lengker kaya gini, nunggu. Dukun. Ibadah. Serius gue. Dia mau ubudiyah. Ubudiyah itu adalah bagaimana kita menerjemahkan emane Gusti Allah marang nyong maring sampean kabeh ditimbal balikan gandeng nyong ora wuruh karo Gusti Allah. Nyong bisa berhubungan karo Gusti Allah kuwe anggar lagi sembahyang. Kuwe bae kayane kaya ngarang-arang sing anjuk maring pendengarane Gusti Allah. Dening ing nyonge anggar sembahyang malah nglambyar. Paham. Gimana wong? Baru sembahyang tak karuan Allah Akbar astagfirullahaladzim. Nyuwun pangapunten Gusti Allah. Warang ketemu karo wong. Memang ya nek macam ngene malu iki. Macam mana kemis mana? Mana nek gatel ya gatel. Macam mana kok kaku iki mana kok. Contoh. Contoh. Kuwe aja lu rumah sana kenyung seneng anteng lho. Aja menggugah macan tidur ya. Wow. Jangan membangunkan macan tidur ini. Gratis. Macan betina sedang tidur. Macan gugah. Apa kon? Ada Allah menciptakan makhluk. Tapi Allah menyesal. Menyesal. Dan membenci dengan ciptaannya. Makhluk apa kon? Khimar. Atau keledai. Ya gue anggar keledek kan bungongnya wek ya. Maksudnya ngeruang sing kakean cangkem kayak khimar kue dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ya bung sing anggar juara kayak kaya orang ngedindek wek ya melawan cakap makan cakap makan cakap makan cakap makan cakap makan cakap makan cakap makan cakap makan cakap makan cakap makan cakap makan cakap. Maksudnya aku orang kaya kue selenteng. Aku kaya mikir mungdugal. Aku kaya lara api. Mulanya nyong mikir ngomong raja seru. Temenah selentengnya orang dia maksud kaya kue asli. Ngapuran ya selenteng. Kaya yang lembut temen kaya dedek. Tetep rimen. Eh, kaya sarungnya dah. Apa? Kita sarungnya pimen blurut sarung blurut. Eh ya Allah fit. Nusiu. Maaf. Orang maaf. Honora cawetan di. Nyong tanda kenang cawetan belakangannya ledes kok. Tapi nyong tak trauma PT. Pimen sih. Bisa nanya orang cawetan. Ya kenang apa coba? Yang tahu meguru karo Ustaz. Ustaz dia ngomongnya kayak gini. Amen ngomongnya. Betuk. Salah sawi sini pakaian sing pan ditakoni karo malaikat. Iya. Sing pan jadi saksi perbuatan yang menungsa. Salah sawi sini sing pan ditakoni gue cawet. Loh, lo kan cawet. Bukan nanya orang cawetan. Uti, trauma. Trauma. Iya. Lah takonnya apa sih ditakoni? Eh cawet. Pon blorot gong ladeni siapa? Iya. Orang anak orang wadon nang malaikat wis takon kaya kowe iku. Iya. Kecuali saya. Ya ndeleng kon panjawab apa coba. Amale. Ya nyong tak takon sane nyong malaikat ya. Apa? Slenteng. Iya le. Cawete kon lurus nang ladeni sapa? Ladeni ta yo. Ana wong isin cawetan. Iya ya. Goblok berarti kok. Ana tapi nang kono silit bolongi ngono. Arane cawet berlubang.